Al-Ajrumiyah halaman 35. Halaman 35. Sudah ketemu semua nggih? Halaman 35. Pembahasan kita tentang fa'il. Pembahasan kita tentang fa'il. Fa'il secara bahasa apa artinya? Pelaku ya. Secara bahasa artinya apa? Pelaku. Kalau secara pengertian istilah ahli nahwu, fa'il itu adalah isim marfu. Sebelumnya ada fi'il. Ada isim marfu, sebelumnya fi'il. Fa'il ada berapa jenisnya? Ada dua. Ada isim zahir, ada isim dhamir. Untuk zahir, sudah kita pelajari kemarin, berapa contoh yang diberikan? 20. Sekarang dhamir. Halaman 35. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah wal mudmaru 12. Wal mudmaru 12. Wal mudmar artinya wal mudmar dan dhamir. Maksudnya apa dan dhamir ini? Fa'il dalam bentuk dhamir. Untuk fa'il dalam bentuk dhamir 12. Abarnya 12. Ada 12. 12 ada 12, dhamir ada 12. Nahwu qaulika apa artinya nahwu qaulika? Contoh ucapanmu, dharabtu, dharabna, dharabta, dharabti, dharabtuma. Dharabtu mana fa'ilnya? Tu, dharabna, dharabta, dharabti, dharabtuma. Lanjutannya, dharabtum, tum. Dharabtunna, tunna. Dharaba mustatir huwa. Dharabat mustatir hiya. Dharaba alif. Dharabu wawu. Dharabna nun. Namanya nun apa? Nun inas atau nunis iswah. Jadi untuk dhamir, fa'il dalam bentuk dhamir, itu yang sudah kita hafal selama ini. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat. Coba kita tafsir sama-sama. Fa'ala fa'ala fa'alu. Satu, dua, tiga. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna nasara nasara nasaru. Satu, dua, tiga. Nasara nasara nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Satu lagi, kataba, kataba, katabu. Satu, dua, tiga. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabata, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuna, katabtunna, katabtu, katabna. Saya yang menyebut fi'il, jenengan yang menyebut fa'ilnya. Misalkan, kataba. Jawabannya apa, Mus? Hatir. Kataba, alif. Katabu, au. Katabat, tak? Nunda. Mus? Hatir. Karena tak ta'rifnya huruf. Katabata, alif. Kata bata alif. Kata benar nun. Nun. Kata beta ta. Kata betuma tuma. Kata betum tum. Kata beti. Kata betuma. Kata betunna. Kata betu. Kata benar. Jalasu. Jalasti. Jalasna. Nah. Pak Muhtawa. Okay. Fatahtum. Iya. Fataha. Alif. Alif nggih. Fataha alif. Kemudian baitani. Alif nun. Enggak ada wong itu isim kok. Ah. masih pagi loh ini. Baitani, apa artinya baitani? Dua rumah, enggak ada dhamirnya di situ. Enggak ada. Oh, di dalam rumah. Mustatirnya hum. Sama antum. Baitani ada dhamirnya enggak? Jangan-jangan ada ya? Enggak ada lah, enggak ada. Karena baitani itu musan. Musanna, baitan itu musanna. Iya, maksudnya baru ngasih. Pak Mariono ini. Kalau orang Ambon bilang, sekali-sekalinya itu loh. Dia paling pandian, tapi sekali-sekalinya. Maksudnya orangnya diem, tapi sekali bicara langsung, wah. Itulah. Iya, itu seluruh, Pak Mariono. Tapi antum kalau di Cilacap bisa kehilangan kehilangan arah itu. Iya, kalau di Cilacap loh. Orang enggak mungkin manggilnya Mariana. Mariana. Pribon, Pak Dirusman. Biar gayeng lah. Biar gayeng. Nggih. Orang asli sana Mas Darsa, jadi ini Darso. Artinya Darsa loh, Pak. Darsa apa Darso? Aslinya dari lahir Darso. Oh sudah, berarti emang sudah apa apanya? Mau malah gitu loh. Padahal dari lahir sudah Darso, sudah sesuai EYD itu, ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan. Ya. Jadi kita selama ini sudah belajar, tapi coba perhatikan semua contoh yang diberikan di sini itu fi'il apa? Fi'il madhi. Padahal dhamir sebagai fa'il juga bisa bersambung dengan fi'il mudhari. Juga bersambung dengan fi'il amr. Sekarang fi'il mudhari. Masih ingat insyaAllah. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Sama-sama sekarang. Jadi yang lupa enggak ketahuan. Kan gitu ya Mas Ujar ya. Itu untuk menjaga mental. Yang lupa, dibatih dulu. Coba sama-sama yaf'ulu yaf'ulan. Kita berharap teman-teman yang masih hafal rada kenceng kan gitu. Jadi kalau pas keliru bisa ketahuan. 1, 2, 3. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Yajlisu, yajlisani. 1, 2, 3. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Sekarang saya menyebut fiilnya dengan yang fa'ilnya. Masih urut kalau yang pertama. Nanti baru diwolak-walik setelah selesai. Yajlisu. Mustatir. Yajlisani. Alif. Nunnya? Tanda apa? Tanda rofa. Yajlisuna. Wawu. Tajlisu. Mustatir. Tajlisani. Alif. Yajlisna. Na. Tajlisu. Mustatir. Mustatir. Tajlisani. Alif. Tajlisuna. Wawu. Tajlisina. Ya. Tajlisani. Alif. Tajlisna. Nah. Ajlisu. Mustatir. Najlisu. Mustatir juga. Nanti nun. Ya enggak. Kemudian sekarang fi'il amrnya. Uf'ul. Uf'ula. Uf'ulu. 1, 2, 3. Uf'ul. Uf'ula. Uf'ulu. Uf'uli. Uf'ula. Uf'ulna. Ijlis, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna, unsur, unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna, iftah, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Ada yang pemalu-pemalu seperti ini biasanya. Suaranya diperindik. Bukan dikecilkan, diperindik. Iya, itu teknik. diantara ngetrik itu gitu. Nek rada lali diperindi. Nek sing rada-rada apa? Hafal kenceng kan itu. Enggak apa-apa seperti itu. Kalau pelajaran kita dikepek seperti itu diperbolehkan secara undang-undang. Jadi tidak usah khawatir. Gitu Pak Sergio, oke? Tidak usah khawatir. Iya. Dan ini teknik Ustaz menghadapi murid. Jadi sebenarnya kita satu sama lain saling menghadapi. Iya. Iya. Sebenarnya itu cara kita menghadapi istilah lama. Dan itu. Akhirnya karena menghadapinya agak berbeda, orang menyangka kita menghadapi sesuatu yang baru. Padahal sebenarnya kita menghadapi sesuatu yang lama. Sekarang kita baca i'rabnya, i'rabnya. Catatan kaki nomor berapa sekarang? 4, guys. 4. Jadi nomor 4, ai, apa artinya ai? Maksudnya annal fa'ila al-mudmara. Apa artinya annal fa'ila al-mudmara? Bahwa fa'il dalam bentuk dhamir itsna asyara dhamiran. 12 dhamir. Itsnani lil mutakallim. Apa artinya isnani? Dua. Lil mutakallim, untuk yang berbicara. Kata ganti orang berapa? Pertama. Wa khamsatun lil mukhatabi. Dan lima untuk mukhatab. Mukhatab itu yang diajak berbicara. Kata ganti orang ke? Dua. Wa khamsatun lil ghaibi. Dan lima untuk yang ghaib. Ghaib itu kata ganti orang ke berapa? Ketiga. Sekarang dharabtu nomor 5 itu cara i'rabnya ada. Al i'rabu dharab. Kita baca sama-sama 1 2 3. Dharab. Fi ya, fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. La mahalla lahu minal i'rab. Wattau dhamirul mutakallimi wahdahu mudhakkaran aw muannasan mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ini versi lengkapnya seperti itu. Kalau versi cukupnya artinya itu sudah cukup, ya kita tinggal mengatakan fa dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fa'il. Kan gitu ya. Baik, kemudian yang nomor 6, dharabna, dharabna al-i'rab. Dharab 1 2 3. Dharab fi'lun madhin wa na dhamirul mutakallimi ma'a ghairihi awil mu'azzimi nafsahu mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Jadi dharab itu fi'il madhina dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama. Satu orang ma'a ghairihi. Apa artinya ma'a ghairihi? Bersama orang lain. Berarti berapa orang? Dua ya? Atau lebih. Awil mu'azzim nafsahu, atau dia berbicara sendiri tapi tujuannya untuk mengangkat dirinya sendiri. Sebenarnya yang berbicara satu, tapi dia mengatakan kami, kami, kami, begitu ya. Nomor 7, al-i'rab, dharab, 1, 2, 3. Dharab fi'lun madhin, watta'u dhamirul mukhatabil muzakkari, mabniyun alal fathi, fi mahalli raf'in fa'il. Kan dharabta. Apa artinya dharabta? Kamu seorang laki-laki telah memukul. Kamu seorang laki-laki telah memukul. Kalau yang selanjutnya dharabti, apa artinya? Kamu seorang perempuan telah memukul. Kita baca i'rabnya nomor 8. Al-i'rabu dharab 1 2 3. Dharab fi'lun madhin watta'u dhamirul mukhatabatil muannasati mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'il. Dharab fi'il madhi ta dhamirul mukhatabah. Apa artinya mukhatabah? Yang diajak berbicara. Laki-laki atau perempuan? perempuan al muannatsah mabni alal kasri karena bacanya dorob ti mabni alal kasri fi mahalli raf'in karena dia mabni maka disebutnya fi mahalli bukan rafa tapi fi mahalli kedudukannya sebagai apa fa'il fi mahalli raf'in fa'il nomor 9 dorabtuma al i'rab 1 2 3 fi'lun madhin wattau dhamirul mukhatabi al-muthanna mudhakkaran aw mu'annathan mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wal mimu harfu imadin. Jadi kalau kita pisah-pisah lagi dharabtuma yang dhamir itu tu yang dhamir itu hanya tu tapi untuk kita enggak apa-apa mau disebut tuma silahkan. Tapi aslinya kalau mau dipisah-pisah lagi tu itu dhamir ma itu namanya huruf imad namanya huruf i imad fungsinya apa ai ya'tamidu 'alaiha al-alif fi intisabihi ya'tamid itu bersandar imad itu artinya sandaran tiang penyangga as-salatu imaduddin kan gitu ada riwayat seperti itu ya'tamidu 'alaiha al-alif alif itu bersandar padanya fi intisabihi ketika mansub apa ketika dia berdiri dharabtuma alif wal alif harfu tasniyatin alif statusnya sebagai apa huruf tas ya untuk menunjukkan mutanna selanjutnya wa dharabtum masih ada 7 lagi yang perlu kita baca sama-sama wa dharabtum catatan kaki nomor 1 dharab 1 2 3 dharab fi'lun madhin wattau dhamirul mukhatabi lil jam'il mudzakkari mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wal mimu harfun dalun 'ala jam'il dzukur jadi mim itu fungsinya sebagai huruf menunjukkan jamak laki laki-laki jamak laki-laki oke berikutnya dharabtunna nomor 2 1 2 3 dharab dharab fi'lun madhin wattau dhamirul mukhatabi li jam'il inasi mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wan nunu harfun dalun ala jam'il inasi jadi tunna nun tasdid itu menunjukkan jamak perempuan nomor 3 Al-i'rab dharaba 1 2 3 dharaba fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rabi wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa karena dharaba kan ya dhamirnya mustatir kalau ditakdirkan ketemunya apa huwa nomor 4 dorobat dorobat 1 2 3 dorobat fi'lun madhin wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya watta'u ta'ut ta'nitis sakinah fungsi ta' itu tak ta'nit sakinah berikutnya dorobat nomor 5 dharaba 1 2 3 dharaba fi'lun madhin wal alifu dhamirul musannal mudzakkaril ghaibi mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun walil musannal muannatsil ghaibi dharabata bi ziyadati ta'it ta'nits kalau dua orang laki-laki, bahasa Arabnya dharaba. Mereka berdua laki-laki telah memukul. Kalau mereka berdua perempuan telah memukul, jadinya apa? Dharabata. Ada tambahannya, tanya ya. Biziyadati ta'i ta'nis. Menambahkan ta' di situ. Nomor 6. Wa dharabu. Dharabu 1, 2, 3. Dharabu fi'lun madhin mabniyun 'ala dhammi li'tisalihi biwawil jama'ati la mahalla lahu minal i'rabi wal wawu dhamiru jam'iz dhukuril ghaibina mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Nomor 7 yang terakhir, dharabna, dharab 1 2 3, dharab fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni wan nunu dhamiru jam'il ghaibatil ghaibati mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Cukup insyaallah. Jadi intinya fa'il itu ada dua. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Untuk zahir pasangannya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.